Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Nah, kita masih melanjutkan kitab A'lamus Sunnah al-Mansyurah Syekh Hafiz Al-Hakami rahimahullah. Naam, kita masih dalam pembahasan yang beliau sebutkan tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Dan beliau menyebutkan kepada kita tentang dalil-dalil naam terkait dengan syarat-syarat tersebut. Yang telah disebutkan di antara syarat adalah al-ilmu, yang mengetahui tentang makna dari kalimat la ilaha illallah. Yang beliau sebutkan dalilnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Dan juga disebutkan dalam hadis, man mata wa huwa ya'lam an la ilaha illallah dakhala al jannah. Ya, di antara syarat seorang akan bermanfaat ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut adalah dia mengetahui makna dari kalimat kalimat tersebut. Kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Sehingga bagaimana banyak ya dari kalangan orang-orang musyrikin, mereka terjatuh ke dalam kesyirikan ya karena mereka tidak memahami dari kalimat tersebut. Makna dari kalimat la ilaha illallah. Ya, mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah naam dalam keadaan mereka naam datang ke kuburan meminta ini dan itu, datang kepada kubur wali fulan. Ya, duduk, sujud, berdoa di sisinya. Naam. Sehingga mereka mengucapkan kalimat tersebut dalam keadaan tidak memahami apa yang dimaukan dan dimaksudkan dengan kalimat la ilaha illallah. Naam. Sehingga di sini para ulama menyebutkan kepada kita sebab terjatuhnya mereka ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena tidak memahami makna dari kalimat tersebut. Yang telah disebutkan maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Ya, tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala apapun itu dan apapun bentuknya, ibadah yang mereka peruntukkan. Sehingga di sini syarat yang pertama adalah dia mengetahui kalimat atau makna dari kalimat la ilaha illallah. Qala, kemudian kita lanjutkan yang berikutnya, kata Syekh Hafidz rahimahullah, ma dalilu ishtiratil yaqin minal kitabi wa sunnah. Ini apa dalil tentang syarat, termasuk dari syarat la ilaha illallah adalah yakin dengan kalimat tersebut. Apa dalil dari Al-Quran dan juga sunnah? Qala, kata beliau, al-jawab qawlullahi azza wa jal. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu ila qawlihi ulaika humus shadiqun, yang di dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Ya, dalam surat Al-Hujurat ayat 15 Allah menyebutkan bahwasannya, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan rasulnya, kemudian mereka lam yartabu yakni mereka tidak ragu, yakni bukan orang-orang yang ragu dalam keimanan mereka. Sehingga menunjukkan syarat dari syarat la ilaha illallah adalah al yaqin, yakni yakin dengan seyakin-yakinnya dengan kalimat la ilaha illallah dengan makna tersebut. Naam, dan dengan kandungan yang terkandung dalam makna la ilaha illallah, tidak ragu. Naam, seperti orang-orang yang ragu dalam kandungan dari makna kalimat la ilaha illallah tersebut, sehingga membuat mereka terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, ini dalam Al-Qur'an, dalam ayat yang Allah sebutkan. Kemudian dalam hadis, kata beliau, wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam hadis ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, la yalqa Allah bihima 'abdun ghairu syakin fihima illa dakhala al-jannah. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dalam hadis yang panjang, di antara isi hadisnya adalah ini. An-Nabi SAW mengatakan, "Ashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah." Sungguh aku bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya aku adalah Rasulullah. La yalqallahu bihi ma'abdun, tidaklah seorang hamba berjumpa dengan Allah dengan keduanya, dengan kalimat ini. Ghairu syakin, yang dia tidak ragu. Artinya dia yakin dengan kalbunya. Illa dakhalal jannah, melainkan dia akan masuk ke dalam al-jannah. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya di antara syarat dari kalimat la ilaha illallah adalah dia yakin dengan kalbunya dengan tentang makna kalimat la ilaha illallah tersebut, tentang konsekuensinya. Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah, dan juga dalam hadis yang lain dari hadis Abi Hurairah juga, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man laqita wara'a hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuh fabashshirhu bil jannah." Kilahuma fi sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ketika mengatakan kepada Abu Hurairah dalam hadis tersebut, barang siapa yang kau jumpai di belakang kebun ini, dia bersaksi la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuh, yang dia yakin dengan kalimat tersebut qalbunya, fabashshirhu bil jannah, maka berikan kabar gembira kepadanya dengan jannah, dengan surga. Nah, sehingga dari sini, dari ayat yang beliau bawakan rahimahullahu taala, dan juga dua hadis yang beliau sebutkan, menunjukkan bahwasanya di antara syarat kalimat la ilaha illallah setelah dia mengetahuinya adalah dia meyakininya. Al yaqin bima dallat alaihi hadhil kalimah. Yani yakin dengan makna dari kalimat tersebut, dengan tuntutan dari kalimat tersebut. Qala rahimahullahu taala, kata beliau yang berikutnya, ma dalilu ishtiratul inqiyad minal kitabi wa sunnah. Yani apa dalil yang menunjukkan bahwasanya syarat yang berikutnya adalah al-inqiyad, yakni tunduk terhadap kalimat la ilaha illallah. Qala yang berikutnya, kata beliau, al-jawab, qala Allah taala, Allah subhanahu wa taala berfirman, wa may yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ya, dalam firman Allah subhanahu wa taala ayat ke-22 dalam surat Luqman, Allah menyatakan, wa may yuslim wajhahu ilallah, ya, barang siapa yang dia menundukkan wajahnya, artinya dia tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tunduk kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala, di antaranya adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa muhsin, dalam keadaan dia muhsin, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat. Ya, di sini Allah sebutkan dengan lafaz wa may yuslim wajhahu, artinya dia benar-benar mempasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada apa yang Allah perintahkan. Naam, maka sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Menunjukkan bahwasannya di antara syarat yang harus terpenuhi pada kalimat la ilaha illallah ketika seorang mengucapkannya adalah dia tunduk dengan anggota badannya, naam, menerima konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Qala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Ya, ini disebutkan dalam hadis arba'in yang kita hafal. Hadis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis ini dalam kitab beliau Al-Arba'in. Dan di sini satu faedah bagi kita yang disebutkan tentang hadis ini adalah, ya, hadis ini itu dhaif. Ya, disebutkan sebab dhaifnya di situ terdapat seorang imam. Ya, imam yang dia dikenal dengan keras kepada ahlul bid'ah. Ini Nu'aim Ibn Hammad. Ya, dia seorang yang keras terhadap ahlul bid'ah, namun kata para ulama dia lemah dalam masalah hadis. Ya, sehingga hadis ini dhaif sebabnya karena beliau rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Nu'aim Ibnu Hammad disebutkan imamu ahli sunnah, imamu ahli hadis, namun beliau na'am memiliki su'u al-hifz, sehingga hadis ini disebutkan dhaif disebabkan beliau. Namun meskipun hadis ini dhaif, di sana ada ayat yang menguatkan tentang makna dari hadis ini. Yani hadis ini menyebutkan tentang bahwasanya tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dikuatkan dalam surat An-Nisa ayat 64, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum." Iya, yakni seorang mukmin itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan ya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim dalam segala permasalahan yang mereka perselisihkan. Tunduk kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerima apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai dalam masalah tahkim, yakni berhukum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam belum cukup, ya hanya sekedar berhukum kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan, ya thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Artinya sampai dia tidak mendapati dalam kalbunya sedikit pun rasa berat ketika menerima hukum tersebut, wa yusallimu taslima, dan benar-benar dia menerimanya dengan penerimaan. Artinya berhukum kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada agama ini, tidak cukup sampai di situ saja berhukum. Memang diharuskan, diwajibkan kita berhukum. Namun yang lebih dari itu adalah kita tidak merasa keberatan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Sehingga ini ayat yang menunjukkan tentang bahwasanya seorang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Ia dikuatkan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara syarat dari kalimat la ilaha illallah itu adalah al-inqiyad. Yani kata para ulama disebutkan al-inqiyad dengan anggota badan kita. Konsekuensi yang disebutkan dalam kalimat tersebut, benar-benar dia amalkan dengan anggota badan dia. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian yang berikutnya kata Asy-Syaikh Hafidz rahimahullahu taala, as-su'al ma dalilu ishtiratil qabul minal kitabi wa sunnah. Ya, ini menyebutkan dalil-dalil yang disebutkan sebelumnya tentang syarat-syarat la ilaha illallah, di sini penyebutan dalil-dalilnya. Qala al-jawab, jawabannya kata beliau, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi sya'ni man lam yaqbalha, tentang orang-orang yang tidak mau menerima dengan atau kalimat la ilaha illallah tersebut. Dan tadi disebutkan oleh sebagian para ulama tentang bedanya al-inqiyad dengan al-qabul. Ya, kalau al-inqiyad itu dengan al-jawarih, yakni dengan anggota badannya menerima. Sedangkan al-qabul itu dengan lisan. Ya, dengan lisannya dia menerima, artinya mengucapkan. Sehingga yang diingatkan oleh para ulama kita terkait dengan orang yang ingin masuk Islam, ya, ketika dia kafir kemudian ingin masuk Islam, ketika dia mampu berbicara, maka dia harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, tidak cukup dengan keyakinan saja dia meyakini la ilaha illallah, kalau dia mampu, dia harus wajib mengucapkan kalimat tersebut. Ya, dalam ayat, dalam hadis banyak disebutkan qul la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah. Katakanlah ilaha illallah, menunjukkan apa? Kalimat ini apa? Diucapkan dengan lisan. Sehingga di sini ini menerima dengan lisannya, artinya dia mengucapkan. Mengucapkan kalimat tersebut. Tidak cukup dia meyakini dengan kalbunya, saya yakin dengan seyakin-yakinnya, tapi tidak mau mengucapkan. Tidak mau mengucapkan, maka ini tidak apa terpenuhi padanya syarat al-qabul. Sehingga di sini beliau membawakan dalil tentang orang-orang yang mereka meyakini makna la ilaha illallah dalam maknanya la ma'budu bihaqqin illallah, namun tidak mau mengucapkannya. Maka Allah katakan pada firman-Nya dalam ayat yang beliau bawakan di sini, kata beliau, qala Allahu 'azza wa jalla fi sya'ni man lam yaqbalha, Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun ila qawlihi innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina bisya'irin majnun. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di awal ayat Allah mengatakan uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Ini kumpulkanlah orang-orang yang zalim dengan orang-orang yang semisal dengan mereka. Ini mereka dibangkitkan orang-orang yang zalim ini dengan yang sejenis mereka. Orang-orang fasik, na'am, orang-orang yang zalim digabungkan dengan sejenis yang sejenis dengan mereka. Qala bahkan wa ma kanu ya'budun, dan apa yang mereka sembah, apa yang mereka ibadahi ketika mereka di dunia. Dan ini sebagaimana disebutkan dalam hadis juga tentang kisah yang akan terjadi di hari kiamat. Jadi setiap umat itu akan mengikuti apa yang mereka sembah, apa yang mereka ibadahi. Ada penyembah bulan, penyembah bintang, matahari, pohon, dan yang sejenisnya. Dari sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap umat itu di hari kiamat akan mengikuti apa yang mereka sembah. Qala ila qawlihi, sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Yani sesungguhnya mereka, orang-orang kufar Quraisy, naam, apabila mereka dikatakan kepada mereka, ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah, la ilaha illallah, mereka yastakbirun, mereka enggan, mereka sombong, tidak mau mengucapkan dengan lisannya. Karena mereka faham tentang makna dari kalimat la ilaha illallah, apa konsekuensinya, apa keharusannya. Sehingga mereka mengatakan wa yaqulun a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Yani mereka mengatakan apakah kami akan meninggalkan sesembahan-sembahan kami hanya untuk perkataan seorang syair majnun ini. Iya, sehingga mereka pun tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena mereka faham, mereka mengetahui keharusan dari kalimat la ilaha illallah adalah meninggalkan semua peribadatan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka sembah, yang sembah oleh nenek moyang mereka, ibadah-ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini menunjukkan bahwasanya orang-orang kufar Quraisy mereka memahami dari kalimat la ilaha illallah tersebut yang tidak difahami oleh musyrikin-musyrikin zaman sekarang. Ini makna yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ya, sehingga mereka satu pun ya yang paham tentang kalimat ini tidak mau mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Iya, sedangkan orang-orang kufar atau afwan orang-orang musyrikin ke zaman sekarang kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab secara makna mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah berulang-ulang kali dalam keadaan mereka masih beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya, mereka tidak memahami dari makna la ilaha illallah tersebut yang konsekuensinya adalah benar-benar beribadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak datang meminta kepada kuburan, tidak datang kepada na'am kuburan wali fulan atau yang selainnya dari ibadah-ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini yang beliau sebutkan tentang kondisi dan keadaan orang-orang kufar Quraisy terdahulu. Mereka diperintahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak mau mereka mengucapkan dengan lisannya. Sehingga dari sini di antara syarat kalimat la ilaha illallah adalah al-qabul, yakni menerima dia dengan mengucapkan pada lisannya. Qala, demikian pula kata Asy-Syaikh rahimahullah, kata beliau wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membawakan suatu hadis di sini, hadis Abi Musa. Qala, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathalil ghaithil katsir asaba 'ardan. Iya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, permisalan yang Nabi sallallahu yang Allah Subhanahu wa taala mengutusku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari al huda dan ilmu, permisalannya adalah kamathalil ghaithil katsir, seperti hujan yang deras. Ini permisalan ilmu, petunjuk, bimbingan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah mengutus beliau dengannya, permisalannya seperti hujan yang deras. Qala asaba ardan hujan tersebut mengenai bumi. Fakana minha naqiyatun qabilatil ma. Ya, maka di antara bumi tersebut, tanah tersebut yang terkena hujan, itu ada tanah yang bagus. Ya, tanah yang dia menerima air, menyerap air, dan juga dia ambatatil kala'a wal usbal katsir. Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan yang kering maupun yang basah yang sangat banyak. Artinya tanah tersebut tanah yang pertama. Macam yang pertama dia dari air hujan tersebut menyerap ke dalam perutnya. Kemudian bisa menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, rerumputan. Ini macam yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبْ أَمْسَكَتِ الْمَا. Dan di sana ada tanah yang ajadib, yani yang tidak bisa menumbuhkan tumbuhan. Namun dia bisa menahan air. Artinya menyimpan air. Sehingga, فَنَفَعَ اللَّهُ بِهِ النَّاسِ. Manusia masih bisa mengambil manfaat darinya. Iya, artinya dengan dia menyimpan air tersebut dan tertahan air di tanah tersebut, manusia masih bisa mengambil manfaat. Fasyaribu wasaqau wazara'u, maka mereka pun manusia iya dari tanah tersebut mengambil manfaat, bisa minum darinya, bisa memberi minum ternak-ternak mereka. Wazara'u, dan bisa bercocok tanam dengan air tersebut. Artinya macam tanah yang kedua masih baik, masih bagus, karena masih bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Qala wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya ki'an. Kemudian ada tanah yang ketiga yang terkena air tersebut, hujan yang deras itu, tanah yang itu ki'an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanah ki'an yakni la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an. Tidak bisa menahan air dan juga tidak bisa menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Ya, tanah yang dia menyerap air namun tidak menumbuhkan tumbuhan. Tidak ada tumbuhan yang tumbuh, tidak ada pepohonan dan seterusnya. Sehingga na'am tidak ada manfaat padanya. Qala fadzalika. Maka yang demikian itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalu man faquha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'atsanillahu bihi fa'alima wa 'allam." Ini permisalan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, adalah permisalan seorang yang bertafaqquh fi dinillah, yakni dia belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Wa nafa'ahu ma ba'atsanillahu bihi, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang tersebut bisa mengambil manfaat dari apa yang Allah utus dengannya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ilmu dan petunjuk tadi. Fa'alima wa'allam. Dia pun mengetahui, iya, dan juga mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Sehingga dari sini dua kelompok yang ada padanya kebaikan. Dan yang pertama tentunya kelompok yang terbaik yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah adalah seorang yang dia belajar agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bisa mengambil manfaat dari apa yang dia pelajari. Kemudian setelah itu dia mengajarkan kepada orang lain. Ini kelompok yang terbaik dari permisalan yang dipermisalkan oleh Nabi SAW seperti tanah tadi. Tanah yang bisa menyerap air dan juga menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang sangat banyak. Yang sangat bermanfaat. Nah, kemudian yang kedua, masih ada pada mereka kebaikan. Dan ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ada dari kelompok para ulama yang mereka adalah para huffaz. Ini para penghafal ilmu, para perawi hadis, yang mereka hanya menghafal dan meriwayatkan hadis dalam keadaan tidak ada pemahaman tentang apa yang mereka hafal. Namun masih ada pada mereka kebaikan. Kenapa? Karena mereka bisa menukilkan ilmu tersebut kepada yang lain. Iya, menukilkan, menyampaikan ilmu kepada yang lain. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, "Rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu min." Ini kadang seorang yang bawa ilmu, itu dia bawa ilmu tersebut kepada orang yang lebih faham dari dia. Ya, dia menyampaikan ilmu yang mungkin dia kurang dalam memahami ilmu tersebut, dia sampaikan kepada orang yang bisa mengeluarkan dari ilmu tersebut istinbat yang sangat banyak. Nah, ini juga tentunya masih ada kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah kebaikan pada dia. Artinya dia mau belajar, mau duduk. Naam. Meskipun dia misalnya pemahamannya kurang. Iya. Tapi dia bisa menjaga ilmu tersebut, disampaikan kepada orang lain, sehingga orang lain bisa mengambil manfaat dari dia. Ini permisalan tanah yang kedua. Dia menerima air dan bisa menyimpan air tersebut sehingga manusia bisa mengambil manfaat darinya. Dan permisalan yang ketiga yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa matsalu man lam yarfa bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallah alladzi ursiltu bihi. Yani permisalan orang yang ketiga tidak ada kebaikan padanya. Dan ini kata para ulama adalah mayoritas manusia, orang yang tidak mau belajar, tidak mau menuntut ilmu, berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari ilmu nubuwah, maka tidak ada kebaikan pada orang tersebut, tidak ada manfaat pada dirinya. Iya, ini permisalan yang dibuat oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang dibawa oleh beliau dari ilmu dan petunjuk. Ya, ada di sana orang-orang mengambil manfaat dari apa yang beliau diutus dengannya, dia bermanfaat pada dirinya dan juga bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ini tentunya macam yang terbaik. Ada yang kedua yang dia tidak bisa memahami apa yang dia pelajari, tidak bisa memahami apa yang dia dengarkan, namun tetap dia jaga, dia sampaikan kepada orang lain, masih ada padanya kebaikan. Yang tidak ada padanya kebaikan sama sekali adalah ini, orang yang sama sekali tidak mau menoleh, tidak mau belajar duduk di majelis ilmu. Sehingga dia pun berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh para ulama kita terkait dengan hadis ini adalah permisalan terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tentunya kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa menjadi orang yang bisa mengambil manfaat dari apa yang beliau utus dengannya dan juga bimbingan yang beliau bimbingkan kepada kita, kita bisa mengamalkannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.